keturunannya. Maka kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia di kalangan mereka pada waktu jahiliyah akan menjadi sebaik-baik mereka di zaman Islam apabila mereka faqih. Maksudnya faqih alimu ahkam syar'i, faham atau mengetahui tentang hukum-hukum syar'i. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sahih Muslim ada dalam nomor 2378 dan Fathul Bari juz 7 halaman 387. Yang dimaksud dengan khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, manusia yang terbaik di zaman jahiliyah adalah manusia terbaik di zaman Islam. Maksudnya adalah ashabul muru'at wa makarimil akhlak fil jahiliyah hum kadzalika fil Islam idza amanu wattaqau. Karena Islam jaa liutammima makarimal akhlak wal 'abdu yaslimu 'ala ma aslafa min khairin wa idan damma syarafut taqwa ila syarafin nasab kana khairan 'ala khairin wa fadlan 'ala fadl. Maksudnya orang-orang yang mempunyai kepribadian dan akhlak yang mulia ketika di zaman jahiliyah sebelum ada Islam lalu masuk Islam, maka seperti itu pula lah di dalam Islam apabila mereka beriman dan bertakwa. Karena Islam datang untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Seperti dahulu ya, ada seseorang di zaman Arab jahiliyah. Orang yang dermawan sekali, kaya tapi dermawan sekali. Dia ketemuan dua orang dari dua kabilah yang berbeda. Begitu datang, yang tidak diketahui ini, tidak mengenal dekat, dijam. Dia menyembelih dua ekor unta. Satu ekor untuk seorang, satu ekor lagi untuk seorang. Kata mereka, kenapa engkau sembelih dua ekor, cukup satu ekor berdua? Tidak, saya ingin satu kabilah saya muliakan dengan satu unta. Dan kalian karena berasal dari dua kabilah yang berbeda, saya muliakan dengan masing-masing satu ekor unta. Itu mulia sekali. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan akhlaknya ini sudah Islam. Akhlaknya ini sudah Islam. Akhlaknya tapi tauhidnya yang belum. Nah, seperti itu. Jadi seorang hamba kebaikan-kebaikannya yang lalu sebelum Islam akan tetap diterima. Dan apabila kemuliaan takwa ini bertumpuk, bersanding dengan kemuliaan nasab, maka ini berarti kebaikan di atas kebaikan dan keutamaan di atas keutamaan. Ya, nasab turunannya baik, maksudnya akhlaknya keturunan orang-orang yang baik-baik. Ya, pribadi dia pun takwa. Ini adalah khairun ala khair wa fadlun ala fadl. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Pertama, bayyanal hadithu aqsaman nas wa syarafa intisabihim wa ansabihim wa anna minal ansab syarifun wa minha duna dzalik. Hadis ini menjelaskan tentang bermacam-macamnya manusia, juga menjelaskan tentang kemuliaan intisab, kemuliaan nasab, bahwa di antara nasab ini memang ada yang turunan orang baik-baik, ada turunan orang-orang jahat. Jadi di antara nasab ada turun nasab yang mulia, yang baik-baik, ada juga yang tidak seperti itu. Kedua, syarafun nasab yu'tabar idan dhamma ilaihi taqwa wal khauf minallah wa illa fala. Kemuliaan satu nasab itu dianggap mulia apabila disandingkan dengan takwa dan ketakutan kepada Allah. Kalau tidak begitu, maka tidak dianggap mulia. Ketiga, annal insan yakrumu wa yashrufu bi taqwa Allah azza wa jalla wa anna man kana taqiyan kana katsiral khairi fid dunya rafi'atad darajah fil akhirah. Semua seorang manusia dia akan dianggap mulia, dianggap yakrumu wa yashrufu, itu sama mulia dengan takwa kepada Allah azza wa jalla. Dan sungguhnya orang yang takwa berarti dia akan peroleh banyak kebaikan di dunia dan tinggi derajatnya di akhirat. Keempat, yashrafu al-insan, yashrafu al-insan bisyarafi abaihi wa ashiratihi idha kanu adkiya wa kana huwa ala syakilatihim wa tariqatihim. Seorang manusia akan dianggap mulia karena kemuliaan nenek moyangnya dan keluarganya apabila nenek moyangnya terdiri dari orang-orang yang takwa dan dia pun berjalan di atas jalan hidup nenek moyangnya itu. Ayahnya, kakeknya, buyutnya terus ke atas orang-orang yang takwa para ulama, turunnya dia itu pun dianggap mulia juga apabila dia pun menelusuri jalan hidup yang pernah ditelusuri para pendahulunya. Kelima, bayanu fadilati Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, faqad jama'a makarimal akhlaq ma syarafin nubuwah ma syarafin nasab wa dumma ilaihi syaraful ilmi bi ta'biril ru'ya wa tamakkunihi min siyasati tadbir. Hadis ini pun menjelaskan keutamaan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam karena di dalam dirinya banyak keistimewaan. Pertama, akhlak pribadinya mulia. Kedua, nasab ke atasnya, yaitu ayahnya, kakeknya, buyutnya, semuanya juga para nabi, yang menunjukkan nasabnya pun mulia. Ditambah lagi dengan kemuliaan ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain, berupa dia bisa mentakwil mimpi. Dan mempunyai kemampuan luar biasa dalam masalah manajemen, fisiasati tadbir, memanage perekonomian Mesir yang saat itu akan dilanda masa paceklik yang sangat panjang. Itu awalnya dari takbir mimpi yang 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, yang menunjukkan nih selama 7 musim ini subur, dan 7 musim kemudian paceklik gak akan ada ini. Lalu gimana strategi Nabi Yusuf? Nah, semasa subur itu diintensifkan untuk menghasilkan sebanyak mungkin bahan makanan untuk persiapan 7 musim paceklik itu. Ini siasah yang diterapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam pada zamannya, sehingga ketika negeri lain kelaparan, negeri mereka subur bisa membantu. Ke-6, bayanu fadlil ilmi wa annahu afdal minan nasab wal hasab wal jah wal mal. Hadis ini pun menjelaskan keutamaan ilmu, dan ilmu itu lebih utama dibanding nasab atau kedudukan atau harta. Itulah syarah hadis yang ke-69 atau hadis yang pertama dari bab takwa ini. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua atau hadis 70 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Inna dunya hulwatun." Ini hulwaqatun. Ada qaf di sana? Ada? Kalau di sana? Hulwatun. Tidak ada qaf. Salah cetak. Hulwatun. Inna dunya hulwatun khadiratun. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'lamun. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Maksudnya hijau itu indah, sebab orang Arab kalau menjelaskan, menggambarkan keindahan suatu tempat mesti ada hijaunya. Ada 3 suatu tempat disebut indah. Pertama, ada syarat itu harus hijau. Kedua, air. Ketiga, hawa sejuk. Udah indah lah kalau ada yang seperti itu. Makanya keindahan dunia sering digambarkan dengan warna hijau. Dunia ini manis dan hijau, dan sungguhnya Allah akan memberikan kekhilafahan kepada kalian di dalamnya. Artinya kalian akan mengelola dunia ini. Melalui Allah akan melihat apa yang akan kalian lakukan. maka takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada akhwat, kepada para wanita. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah tentang wanita. Fi di sini disebut fi sababiyah, karena sebab wanita. Jadi fitnah yang pertama kali muncul di kalangan Bani Israel disebabkan karena wanita. Dari sini kita lihat betapa bahayanya wanita. Di sini riwayat Muslim. Hulwatun khadiratun disebut tashabbuh fil maili ilaiha al-fakiha al-hulwa fi madhaqiha al-khadira fi lawniha. Ini penyerupaan ya, tentang yang dicenderungi berupa buah-buahan yang manis rasanya dan hijau warnanya. Buah apa, Cing? Macam-macam banyak. Bisa anggur, bisa apel, bisa juga durian yang hijau keluarnya. Mustakhlifukum ja'alakum khalafan yakhlufu ba'dukum ba'da. Mustakhlifu artinya kalian, Allah menjadikan kalian sebagai pengganti untuk menguasai dunia yang satu sama lain saling menggantikan. Ittaqud dunya ihdharu al-ightirara biha. Takutlah kalian kepada dunia, maksudnya hati-hati dengan daya tipu dunia. Jangan sampai tertipu oleh dunia. Ittaqun nisa, takutlah kalian kepada para wanita, maksudnya ihdharu iftitana bihinna. Hati-hati jangan sampai terfitnah oleh mereka. Fin nisa ay bisababihinna. Fin nisa dengan sebab mereka, sebab para wanita. Dari hadis ini setidaknya ada 4 faedah yang bisa kita ambil. Pertama, yam bagi az-zuhudu fid dunya wa adamul jari wara'a hitamiha aw ta'alluq bi awhamiha fa innaha ta'aridu nafsaha 'ala al-ibad bi halawatiha wa hadiratiha wa zinatiha faman ta'allaqa biha ahlakathu walaki yanbaghi alla yansa al-'abdu nasibahu minha. Wajib kita zuhud dari dunia dan tidak berjalan di belakang kendali dunia atau tidak mengikatkan hati ini dengan daya tipu dunia, karena dunia akan menyodorkan dirinya kepada setiap hamba dengan kemanisannya, kehijauannya dan perhiasannya. Maka siapa orang yang ta'aluk kepada dunia, yang hatinya terikat kepada dunia, dunia itu akan membinasakannya. Tapi sekalipun demikian, tidak boleh seorang wanita, seorang hamba melupakan bagian dia dari dunia. Tetap biasa berusaha sekedar makan, sekedar keperluannya, keperluan dia sehari-hari, makan, minum, mobil bila perlu dan seterusnya. Itu untuk menunjang ibadah dan dakwah, tentu saja dibolehkan. 2. Ja'alallahu nabiyya abani Adam khalaif yakhlufu ba'duhum ba'dha fil hayati dunya liyanzura kaifa ya'malun li'annaha daru ibtila'in la dara biha wa dara mamarin ila al-mustaqar fatazawwadu min mamarikum ila maqarikum. Allah menjadikan anak Adam ini sebagai khalifah, penguasa yang saling menggantikan satu sama lain di dalam kehidupan dunia. Oh, Allah menjadikan seperti ini agar Allah melihat apa yang akan mereka lakukan di dunia ini, karena dunia ini negeri ujian, bukan negeri yang abadi. Dunia ini negeri mamar ilal mustaqar. Mamar ini tempat lewat. Dunia ini tempat lewat untuk menuju tempat menetap. Maka persiapkanlah bekal kalian dari tempat lewat kalian ke tempat menetap kalian. Ambil perbekalan dari tempat lewat kalian untuk tempat menetap kalian. Dengan cara tempat lewatnya kan dunia ini ya. Berbekal dari dunia ini maksudnya mengisi kehidupan di dunia dengan ibadah. 3. Al-hadr minal iftitani bin nisa. وَذَلِكَ بِتَرْكِ مُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُثِيرُ كَامِنَةَ الشَّهْوَةِ كَالْإِخْتِلَاطِ بِهِنَّ وَالنَّظَرِ إِلَى مَوَادِئِ الْفِتْنَةِ مِنْهُنَّ إِذَا كُنَّ أَجْنَبِيَاتٍ وَأَلَّا يُشْغِلُ التَّمَتُّعُ بِهِنَّ عَنِ الْوَاجِبَاتِ إِذَا كُنَّ حَلَائِلَ. Ketiga hadis ini pun berisi peringatan dari fitnah wanita, yaitu dengan cara meninggalkan sebab, menjauhi sebab-sebab langsung yang akan menggugah ketersembunyian syahwat. Selama ini kan syahwat ini tersembunyi nih. Kita punya syahwat pastilah kepada dunia, kepada wanita, kalau normal. Tapi lagi ngaji, lagi ibadah, tersembunyi syahwat. Nah, baru syahwat itu muncul ke permukaan, nongol, kalau ada yang menggugahnya, ada yang membangunkannya. Contohnya seperti ikhtilat dengan mereka. Ikhtilat dengan wanita kelihatan kan yang bisa menggugah syahwat. Atau memandang kepada mereka, kepada tempat-tempat fitnah kalau mereka ajnabiyat. Ajnabiyat itu yang bukan mahram. Walaupun ini tidak mutlak, ada pengecualian. Kapan dikecualikan? Banyak. Ketika darurat. Darurat itu banyak, umpamanya dokter laki-laki mengobati pasien wanita dan tidak ada dokter wanita yang lain. Tidak ada kecuali dia satu-satunya. Darurat, suntik boleh. Gitu. Dioperasi juga boleh. Kecuali kalau ada dokter wanita ya enggak boleh. Atau banyak wanita. Ada kita. Tapi wanita-wanita enggak mau nolong. Kecuali kita boleh. Umpamanya di jalan ada wanita ketabrak. Sampai ngagoler. Sampai pingsan. Gemuk ini orang, umpamanya. Wanita gak bisa mengangkat oleh laki-laki berdua bertiga baru bisa. Nah, atau wanita gak mau mengangkat. Laki-laki cuma kita. Nah, ini darurat boleh. Atau yang tidak darurat tapi boleh apa? Nazor, ngintip. Ahwat yang mau dihibah, walaupun ngintip boleh. Sengaja atau tidak, ridho atau tidak si wanita itu diintip. Kalau nazarnya dalam rangka, ngintipnya dalam rangka mau menghitbah, maka ini diperbolehkan. Walau kanat la ta'lam, disebut begitu. Sekalipun wanita itu tidak mengetahui. Jadi, contoh-contoh penyebab langsung yang menggugah syahwat ini ikhtilaf, kemudian nazar. Lalu apakah nazar untuk khitbah tidak menggugah syahwat? Menggugah pasti, tapi ini dibolehkan. Kalau tidak tergugah dengan itu tidak normal. Itu untuk wanita ajnabiyah. Dan juga tidak menyibukkan diri dengan bersenang-senang dengan wanita sehingga melalaikan kewajiban apabila wanita itu halal bagi kita, bagi istri kita. Karena apa, ingin senang-senang terus dengan wanita, dengan istri kita yang halal, azan pun tidak didengar. Gitu. Kewajiban yang lain pun dilalaikan. Ah, ini kan halal, tidak maksiat. Iya, bersenang-senang dengan istrinya halal. Bukan maksiat, tapi yang tidak halal dan disebut maksiatnya itu melalaikan kewajiban karena hal itu. Itu ya, itu juga termasuk fitnah. Itu yang ketiga. Keempat, dan ini merupakan faedah terakhir, al-itti'adhu wa akhdhul ibrah minal umamis sabiqah. فَإِنَّ مَا حُسِلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُفْسَلُ لِغَيْرِهِمْ إِذَا تَعَاطَوْا أَسْبَابَهُمْ. Terakhir keempat, hadis ini pun menjelaskan, kita harus mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari umat-umat sebelumnya. Karena yang teralami oleh Bani Israel, itu pun akan teralami oleh yang lainnya, oleh kaum yang lain termasuk oleh kaum muslimin, apabila mereka mengerjakan juga sebab-sebab yang dilakukan oleh Bani Israel sehingga terfitnah oleh wanita. Itulah hadis yang ke-70. Terus ya, masih kuat kan? Nah, sedikit lagi, kita tamatkan, 3 hadis lagi. ke-71 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Rawahu Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW berdoa. Doanya, ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau petunjuk ketakwaan, afaf, memelihara diri, dan al-ghina. Al-ghina itu merasa cukup. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim, hadisnya nomor 2721. Jadi empat yang ditanya, pertama al-huda yang diminta, kedua takwa, ketiga afaf, keempat ghina. Al-huda maksudnya ad-dilalat wal-rasyad, petunjuk, bimbingan. Al-afaf artinya at-tanazzu amma la yahillu wal-kafu anhu, amma la yuhallu wal-kafu anhu. Yaitu menjauhkan diri dari yang tidak dihalalkan dan menahan diri dari hal-hal yang haram, itu afaf. Adapun al-ghina, maksudnya ghina nafsi wal-iqtina anin nas wa amma fi aidihim. Ghina nafsi, kekayaan jiwa, artinya merasa cukup dari manusia dan dari apa-apa yang ada dalam tangan mereka. Merasa cukup, tidak perlu terhadap bantuan manusia lain dan tidak perlu kepada apa yang dimiliki oleh manusia yang lainnya. Dari hadis ini, Syekh Salim mengambil tiga faedah. Pertama, al-khudu'u ila Allah Ta'ala wal-luju'u ilaihi fi jamil ahwal. Hadis ini mengandung makna khudu', tunduk kepada Allah, bersandar kepadanya dalam setiap keadaan. Kedua, hajatun nafsi ila makarimil akhlaq litastaqima ala amrillah wa litakhafa aqabahu wa tarju rahmatah. Bahwa jiwa ini sangat membutuhkan akhlak yang mulia agar dia bisa istiqamah di atas perintah Allah dan juga agar dia takut kepada azabnya dan mengharapkan rahmatnya. Dan terakhir, yambaghi lil mar'i alla yarkuna ila amalihi faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alallaha hadis sifat wa huwa a'lamun nas. Setiap orang hendaklah dia tidak cenderung, tidak terlalu pede terhadap amalnya, yakin dengan amal. Tidak, wah saya enggak perlu berdoa untuk minta dibimbing, minta istiqomah lah, insyaallah saya akan istiqomah, enggak perlu berdoa juga. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Rasulullah SAW pun meminta kepada Allah sifat-sifat ini. Padahal beliau orang yang paling mengetahui di antara manusia. Ana meyakinlah lingkungannya ikhwan hukum, kegiatan dakwah dan ngaji serta belajar, masa tidak istiqomah, makanya enggak perlu berdoa untuk istiqomah kepada Allah. Nah, ini enggak benar, tidak boleh seperti itu. Hadis ke-72 diterima dari Abi Thaifin Adi bin Ahatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Kata Adi bin Hatim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man halafa ala yaminin thumma ra'at taqwa lillahi minha falyati taqwa. Siapa orang yang bersumpah dengan satu sumpah, lalu dia melihat bahwa takwa kepada Allah merupakan bagian dari sumpah itu, maka hendaklah dia melaksanakan takwanya saja. Sebab sumpah-sumpah yang lainnya pasti sudah tercakup di dalam takwa. Hadis ini riwayat Muslim. Halafa arti aqsama billah, bersumpah dengan nama Allah. Ittaqalillah artinya arda lahu wa ab'ada an maksiyati, mencari keridhaan Allah dan menjauhi maksiatnya. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Pertama, jawazul harf billah, bolehnya kita bersumpah atas nama Allah. Kedua, man halafa billah wajib alaihi ibraru qasamihi wa adamul hanaf fiha. Siapa yang bersumpah kepada Allah, wajib dia memperbaiki sumpahnya dan tidak mengkhianatinya. Ketiga, idza kanatil yaminu tamna'u an ta'atin aw tafutu khairan katsiran aw tawaqqa'u أو توقعوا في معصية فعلى العبد أن يكفر عن يمينه ويفعل ما أمره الله به ويجتنب معصيته. Sumpahnya ini, isi dari sumpah ini melarang ketaatan, melarang dari taat, menghalangi dia dari taat. Atau sumpahnya ini meluputkan dia dari kebaikan yang banyak. Atau sumpahnya ini menjerumuskan dia kepada maksiat, maka hendaklah setiap hamba membayar kifarat dari sumpahnya ini dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi maksiatnya. Umpah sumpah ini, kalau umpamanya hujan turun hari ini, saya akan jalan-jalan seharian penuh tanpa henti ke alun-alun, ke diskotik. Nah, itu kan maksiat. Apa sumpahnya itu menghalangi dia taat, jalan-jalan taat tanpa henti, berarti enggak sholat, seperti itu ya. Nah, maka dia harus membayar kifarat. Wallahi saya akan begitu, dia harus membayar kifarat. Kelima, wujubu iltizami taqwa fil usri wal yusri wal mansyati wal maqrah. Wajibnya kelewat satu bit, keempat. Man azama ala fi'li maksiatin fala yaf'alha. Siapa yang berniat untuk melakukan perbuatan maksiat, tidak boleh dia melakukannya. Kelima, wajibnya iltizam kepada takwa. Artinya wajibnya terus-menerus bertakwa, baik dalam sulit maupun dalam kemudahan, baik dalam kesenangan maupun dalam hal yang dia benci, hal yang dia senangi ataupun dalam hal yang dia benci. Itulah hadis ke-72, dan kita lanjutkan kepada hadis yang terakhir dalam bab takwa ini, hadis ke-73 atau hadis ke-5 dalam bab takwa, diterima dari Abu Umamah Sudayy bin Al-Ajlan Al-Bahili, atau yang dikenal dengan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada. Faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Abu Umamah, aku mendengar Rasul sallam khutbah pada haji wada. Beliau berkata di dalam khutbahnya, bertakwalah kalian kepada Allah. Salatlah kalian yang 5 waktu. Saumlah kalian pada 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Dan tunaikan zakat-zakat harta kalian. Taatilah pemimpin-pemimpin kalian, maka kalian akan masuk ke surga Rabb kalian. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dalam akhir kitab salat. Lalu kata At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Hadis ini sahih, diriwayatkan selain Imam At-Tirmidzi juga oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Kata Al-Hakim, hadis ini sahih atas syarat Muslim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Kata Syekh Salim bahwa memang benar seperti yang dikatakan Al-Hakim dan Adz-Dzahabi, bahwa ini hadis ini sahih atas syarat Muslim. Haji wada adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW. Disebut haji wada artinya haji perpisahan, karena Nabi SAW meninggalkan manusia pada haji itu. Khamsakum artinya salat yang 5 waktu. Syahrakum syahr Ramadan. Umara'akum artinya ulil amri diantara kalian. Dari hadis ini kita tahu, pertama, wujubu iltizami arkanil islamin salatin wa zakatin wa sawmin wa hajjin wa taqwallahi ta'ala tariqul jannah wa syartu dukuliha. Wal istiqamatu fid dunya sababun najah fil akhirah. Wajibnya berpegang teguh kepada rukun Islam, yaitu sholat, zakat, saum, haji, dan juga takwa kepada Allah, merupakan jalan ke surga dan syarat masuknya surga. Dan istiqamah di dunia merupakan sebab selamatnya di akhirat. Terakhir, wujubu ta'atil wulah wal hukam wa syartu ta'atihim alla ya'muru bima fihi maksiatullahi azza wa jalla. Hadis ini pun menjelaskan wajibnya taat kepada ulil amri, kepada penguasa, dan syarat mentaati mereka, yaitu mereka tidak memerintahkan dengan suatu perintah yang mengandung maksiat kepada Allah azza wa jalla. Inilah bab taqwa. Dengan selesainya bab taqwa, selesailah sudah bab ke-6 ini. InsyaAllah nanti kita akan masuk kepada bab yang ke-7. Untuk hari ini saya pikir cukup di sini. Insyaallah bab tawakal dan yakin ini kita akan bahas ahad yang akan datang. Dan sewaktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Adakah kifarat bagi orang yang bersumpah kepada Allah kemudian dia melanggar dengan sengaja? Ya, ada kifaratnya. Saum 3 hari berturut-turut. Boleh tidak? Dan apa akibatnya apabila rasa cinta kepada Allah lebih besar dari rasa takut kepada Allah? Cinta, mahabbah, khauf, khasyah, dan raja, ini 3 unsur ibadah. Yang tidak boleh ibadah ini kosong dari 3 ini. Mahabbah, cinta, khauf, dan raja. Khauf itu takut, dan raja itu harapan. Siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya cinta dan takut, tanpa harapan, maka dia khawarij, haruri. Siapa orang yang beribadah hanya dengan rasa cinta dan rasa roja, tanpa ada takut, dia zindiq atau sufi, dan seterusnya itu ya. Nah, ini dia, 3 ini harus sebanding, harus seimbang antara takut, cinta, dan harapan. Perasaan senang membuat orang lain senang, bahagia, itu termasuk riya? Tidak. Perasaan senang membuat orang lain senang atau membuat orang lain bahagia tidak termasuk riya. Riya itu artinya ingin dilihat, ingin mendapatkan pujian dengan amal yang kita lakukan ketika amal itu dilihat orang. Itu riya. Tapi kalau membuat orang senang atau kitanya sendiri senang, itu tidak. Juga ada kesalahan yang difahami oleh banyak orang. Kalau kita mengamalkan suatu amalan sunnah lalu diperlihatkan kepada orang dengan maksud mendakwahi mereka, mengajak seperti yang kita lakukan, itu dakwah, bukan riya. Lalu umpah kita boleh gak merasa bangga bahwa kita lebih nyunnah dari orang lain dalam segala hal, pakaian, penampilan, dalam hal pemahaman dan seterusnya. Bangga dengan hal itu harus dan diperintahkan oleh Allah. Wa bi fadlillahi wa rahmatihi falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya silakan kalian berbangga. Karena karunia dan rahmat itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, daripada dunia dan isinya. Seperti itu. Jika SSO 550 meyakini seseorang meyakini bahwa menutup rambut atau memakai jilbab tidak wajib, bagaimana dihukuminya orang tersebut? Kita lihat dulu kenapa dia tidak menganggap wajib. Apakah karena dia menerima informasi yang salah? Dia umpamanya belajar Islam kepada orang Yahudi. Ada enggak? Ada para orientalis. Orientalis itu orang-orang barat yang mempelajari agama orang-orang timur. Orang-orang timur mayoritas Islam. Orang kafir yang mempelajari Islam itu orientalis namanya. Banyak mereka yang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Seperti ada orang Jerman apa? Siapa bro? Bukan. Siapa? Winseng dan siapa? Kakak beradik. Itu menyusun kitab diantara Al-Mu'jamul Fars di Al-Fadil Quran. Lalu menyusun kitab hadis, dia hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran, tapi kafir dia. Dan di sana, di Chicago, di UCLA, di apa? Universitas California Los Angeles, mengajar tentang Islam, mengajar tafsir, mengajar hadis. Dan orang Indonesia banyak belajar ke sana, belajar Islam dari orang kafir. Apa akibatnya? Ya akibatnya tibaralik hukum jilbab, enggak wajib. Ingat istri saya juga enggak, katanya gitu kan. Nah seperti itu. Nah kalau dia belajar beranggapan bahwa jilbab tidak wajib hanya karena memang ilmu yang sampai kepada dia begitu, dan belum sampai hujjah dari orang-orang yang mewajibkan, dari para ulama, belum sampai ayatnya dan seterusnya penjelasan tentang ayat itu, maka dia berarti meyakini hukum ini dengan kebodohannya. Dia jahil, dia fasik, dia zalim. Tapi kalau dia berkeyakinan tidak wajibnya itu, padahal hatinya setelah menaah yakin dia wajib, tapi karena umpamanya hawa nafsu yakin dia tidak wajib, maka dia bisa kufur karena tidak mewajibkan apa-apa yang Allah wajibkan. Jadi lebih baik kalau kita melakukan dosa yang belum mampu kita tinggalkan, lebih baik kita mengaku, ya saya yakin ini dosa tapi saya belum mampu melakukannya, gitu, daripada mengingkari kewajiban itu. Seperti banyak wanita tidak berjilbab. Kenapa? Ah, tidak wajib, ini sunnah. Itu sunnah-sunnah acan malah. Lihat istri-istri para kiai, anak-anak wanitanya. Nah, itu melihat begitu. Nah, itu lebih besar dosanya daripada, ya saya tahu ini wajib, tapi gimana, ya belum mampu. Itu dosanya hanya satu, yaitu tidak melaksanakan kewajiban. Kalau ya mengingkari, ia tidak melaksanakan, dobel dosanya. Taat kepada penguasa selama tidak menghalangi taat kepada Allah. Bagaimana kalau dilarang pemerintah berjihad, sementara jihad hukumnya wajib? Bagaimana implementasinya dalam kondisi sekarang? Iya, kalau imam tidak mengizinkan perang, jihad melawan orang kafir, tidak boleh kita berjihad tanpa instruksi imam. Dosanya ya atas tanggungan imam. Kalau kita ke berjihad tanpa izin imam, khawarij masuknya kita. Kecuali kalau si imam ini sudah kafir, itu lain perkara. Kalau sudah kafir, tidak lagi harus ditaati, tidak harus dianggap sebagai imam. Tapi yang pertama harus diurus sebelum memerangi orang kafir, urus dulu si imam ini. Baru angkat imam baru ini yang menyuruh untuk berjihad. Imamnya tidak diurus, buntut-buntutnya, makmum-makmumnya yang diperangi. Bagaimana implementasi dari takwa semampu kalian dalam kehidupan sehari-hari? Kita berupaya semaksimal mungkin menghindar dari kemaksiatan yang terjadi di hadapan kita. Kalau sudah maksimal upaya, tetap saja terjadi maksiat, ya apa boleh buntut, itu mah di luar kekuasaan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contoh, salah satu implementasi takwa adalah kita harus ghadul basar, tidak melihat lawan jenis. Tapi dalam kehidupan kita sekarang sulit. Diangkot, lihat ke kiri wanita yang pakai rok mini, ke kanan juga begitu, ke bawah, ke depan ada juga gitu, lebih gawat. Merem takut kelewat, mengadah ke atas juga begitu. Nah, ini kan tidak bisa kita hindari, apa boleh buat. Ya, sudah semampu mungkin untuk menghindari. Kalau sudah semampu mungkin menghindari, tidak bisa terhindari, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah tidak melaksanakan nazar sama kifaratnya dengan tidak melaksanakan sumpah? Iya, nazar ini wajib. Kalau sudah dilaksanakan, sudah apa bernazar, wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan gimana? Ya segera aja laksanakan. Karena nazar ini biasanya tidak dibatasi waktunya. Umpama kalau saya lulus ujian, saya akan saum 3 hari. Tapi tidak diinginkan kapan. Belum dia saja, cepat aja sesegera mungkin gitu. Nah, sudah ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.